jajar Usman dulu jajar. Ini mau merokok jajar. Aku jajar Kang Jamil. Eh merokok ya. So aku udah jajar. Fatur Emil. Orang melok KKB itu kan. Dokter. Ya wis ngono. Tadi Kang Ali gue sing tak percaya. Mata karo ro nusu. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matakar roro nuzulu. Utawi kibab nerangno ayat utawa surat sing takar roro. Kang bolak balik apa nuzuluhu apa turunema. Saya turunnya buatan pisan tapi diulang-ulang. Terus wonten beberapa surat sing beberapa kali napa turun, mengulang maksudnya. Zakaro nyebut sapa jamaatun sekelompok minal ulama sing pro-pro ulama al-mutaqaddimin kang disik-disik wal mutaakhirin lan sing guring-guring. Nyebut anna minal Qur'ani sak temene iku setengah sanggeng Qur'an ma ono perkara takaroro kang bola-bali apa nuzulu turune ma. Ada beberapa surat atau ayat sing turune berulang-ulang. Walidzalika e wali takarurin nuzul hikamun uta ono pira-pira hikmah. Minha setengah sanggeng hikam atas kiru tengelingno wal mauidzatul lan nasihati. Wa min halan kustengah sang hikam wujudul muktadi te wujude sing natrapi. Memang ada hal lain yang dadekno layak turun malih. Wa minha wa minal hikam idharu fadlin. Utai nyetokno keutamaan zaidin kang tambah lil mutanazili maring sing turun meneh. Wa qad dzakaralan teman-teman nyebut sobatun sebagian ulama ana min dalika sak temene iku setengah sange mungkon-mungkon kabeh ayat ar-ruh yaiku ayat tentang ruh. Wal Fatihah lan Fatihah wa utawa wal Fatihah lan Fatihah wal Fatihah lan Fatihah wa suratal ikhlas lan surat ikhlas wa yajuzul lan menang apa ayakuna entono apa tikrarun nuzuli atau takrarun nuzuli apa balan baleni nuzul li faidat ikhtilafi harfil qiraah krana bedane huruf carane maca fatan silu mongko tumurun apa ala ayat ayat marratan ing dalam siji tempo ala harfin yang atas siji model bacaan. Maksudnya harfin nomor iki niku mboten huruf teng nahwu tapi napa harful qiraah kados napa unzilal qur'an ala sabati napa akhrufin. Wa marratan ing dalam tempo ukhra kang liya ala harfin ing atas huruf utawa cara membaca ghirihi kang saliyane harfin sing mutaqaddim. Walaya budulan uradu apa antakun yang tahu apa al-fatihah atau fatihah iku nazalat umurun apa fatihah marotan yang seambalan biharfin klan siji model bacaan. Misalnya maliki yaumiddin diwaca ngangge mat wa marotan yang dalam siji tempo biharfin klan model bacaan rupane maliki yaumiddin tampo apa? Tampo mat. Soalnya tak terang no serah faham ya Allah. Soalnya ben ketok pinter ya no. Soalnya ngaji urakudu pinter. Sementing ketok apa? No, pinter. Saya kok dokter Wawan penting kelabinan putih koyo sehat. Nah, kiai yang serbanan segitu. Koyo lugu ngenteni ben kita khusyuk wis. Kula terangno nggih niki penting sangat. Sampeyan tak bedheki wis jawab ae keliru lah gak apa-apa. Mancen apik keliru timbang bener. Pertama ayat sing turun atau surat turun keyakinane sampeyan lho, gak sing umum ya sing umum. Iqra kan. Nah, Iqra al-alaq ya. Pertanyaannya itu begini, sebelum Nabi niku angsal ikro, niku rampun sholat. Terus setelah ikro kan ya yuhal mudathir kum fa'angfir wa rabbaka fagabfir wa siyabaka fatohir. Niku hampir semua ulama ndawaken klambi kudu suci mergo sholat. Nggih, klambi kudu suci mergo nggih napa? Nah pertanyaannya, sholat itu rasah tanpa fatihah. Sehingga gak mungkin meskipun ikra secara formalitas itu turun pertama, itu gak mungkin secara faktual. Isowe secara faktual itu Fatihah. Buktine wis ana salat. Oke lagi mikir to. Ya mencer ya. Mergo ya lagi ngaji. Lah urung pati pinter sprai rong taun ora goblok meneh. Dadi nek tak kenapa goblok sprai rong taun iki kok apa marang-marang gitu. Sementing ben ana sing disalahno napa? Urip ku butuh ana sing disalahno. Kenapa mondok goblok? Mari jarang tok kiriman. Lah kok ora kakean kiriman? Kenapa goblok? Kakean dhuwit malah goblok. Dadi butuhe urip ku duwe apa? Alasan. Kenapa goblok? Mari bapakku ngembarno aku. Itu ku dadi goblok. Kenapa goblok? Bapakku kureng mulane ora roteku. Dadi urip ku butuh ana sing disalahno. Yo. Tapi ngene ku pecundang mesti terangno. Kenapa melarat? Mari negara gak peduli. Lah kenapa melarat? Negara kakean ngekei duit malah akhirnya itu gak pekerja ker keliru ya wong liya. Tak terangno. Melihat ada perintah sholat fi awalil Islam. Jadi kabeh ahli tarawih sepakat awal ono Islam. Iku wis awal ono sholat. Sehingga ning cerita-cerita Abu Bakar itu menyembunyikan sholatnya. Pertanyaannya enggak ada sholat kecuali melibatkan Fatihah. Berarti jangan-jangan sebelum itu sudah ada. Makanya Fatihah termasuk yang berulang-ulang diturunkan. Lagi mikir gitu? Ya alhamdulillah sih saya mikir. Gue malah rai sodan. Sana gue pengumuman. Pakai masker, jaga kesehatan. Iki ayu macam-macam. Ono sing alim, ono sing tukang gawe napa? Pengumuman. Ono sing bajune beda ono wong mati, wis macam-macam. Tawadhu. Ini rasa dungakno ya rugi doa kan iki angel ya. Sing kok entuk dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong itu ndonga terus ya oleh, jarang ndonga ya oleh, tapi nek sing jarang ndonga niati mergo wis didongakno Kanjeng. Ada ono ulama jenis Sufyan As-Sauri ku jarang ndonga. Mulang ya senengane. Mergo dekne iktifa ngalap cukup mek dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong mulang itu otomatis untuk dungane Nabi. Karena Nabi nganti ngendikan ala khulafa'i rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti untuk rahmati Allah. Sinten ya Rasulullah, alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Yang gelem ngurip-ngurip ilmuku yaiku untuk dungaku. Jadi kowe donga mbek nangis mbek aku ngaji ku cek mandi aku ngaji. Buktine ke donga keramat cek keramat aku. Mergo agar sing mulang untuk dungane Kanjeng. Mulang sing bener orang umum-umum notok kayak Hamdan Muga. Mulang maksudnya mulang itu mulang sing bener maksudnya ora ono order. Mulang anggar jame tambah eling jatahe tambah. Mulang opo dano niku? Iku mergawe ora mulang. Mulang iku wis pokoke mulang iku jenenge mulang. Mulang kok bareng jame ditambah eling eling. Eling nek jatahe tambah. Barang ngerti sertifikasi ini turun, kok tetep padahal ada sertifikasi. Lha mboten nggo celok ngliya, nggo kamdani mboten. Kula jeling dhewe Mbah Mun nggur mulang Wahab, nggih kados kula sakniki ngoten, mulange tuwenanan. Jare Mbah Mun iki nggo ngafaroi bidato. Niki dhewe Mbah Mun mboten dhewe kula. Mulang tenan yo ngene iki swarga, kok ora ana santri sing bayar. Dato iku ora ana sing bayar. Jadi ya mulang, ya muka-muka diganjar. Tapi cara pengiraan ngajar sudah alasan. Terus untuk amplop maksudnya, cara pengiraan ngajar sudah ada alasan. Tidak kalau kalau mulang ngerti ini, diganjar pengiraan buang kune. Semulang, dengar ngono Hamdan, Hamdan ini. Terus gak roha ekia ini. Misalnya aku teko terlambat, ya salah. Lu mesti mulang kok ijek. Salah, aku suai amin, kok suruh ngerawa ribet, ribet, ribet, ribet. Ini ganjarannya gede. Ya mulang ana loro ni dhewe mbangun dhewe guru-guru. Ana mulang tenanan, ning entri sine mulang tenanan fi dunya wal akhirah. Ana mulang order. Nah, mulang order ya muga-muga sih diganjar ning akhirat muga-muga, tapi sifate muga-muga apa? Mergo pengiran dhe alasan ra ganjar lho, apa? Wis nyorek ngono kowe. Dokter ya padha fal noval. Padha ae padha kabeh maksud e iki aja kok terus dokter ngrasa kumulur, dokter ya padha nak ngobati wong. Sing ana catetane ya ana hitungan dunya, ana sing ikhlas ya ana hitungane. Maksudnya pangeran ora kena dibodoni. Padha kabeh semua sistem dunia ya. Sampe sing tok opah ya apik daripada nang omah diamuk bojo. Ikhlas tapi bikin ketidakstabilan. Kowe ikhlas ning omah geger kan mergo ora entuk apa-apa. Mula di kanca kiai ning Indramayu kisah nyata. Bapak aku latihan nyiai iku tau udan-udan guling, sepeda mau tak cekeli amplop. Agar amplop dicek selamat. Tak takoi lho kiai ya, kok gak ikhlas. Ikhlas sih ikhlas Bapak, tapi piye carane mulai ra go popo iku? Maksudnya oleh nerangno bojone iku. Piye? Ya terangno wae sepeda golek amplop ilang. Tetep salah. Tetep salah. Ya tapi mau ngomong ae kayak tersinggung ya muga-muga sementing iku Qur'ane ngoten nggih napa? Ya kaum ittabi'ul mursalin, mursalin sapa ittabi'u mal la yas'alukum ajra. Jadi takrife rusul itu banyak. Jenenge rasul mesti kenal malaikat Jibril untuk wahyu ke Allah. Iku takrif sebenarnya. Tapi Allah kepengen memaklumatkan di antara definisi Rasul malais alukum wong sing nak mulang ora njuk opah. Wis guling-gulingan. Mulane iki sing wis guru-guru ning madrasah, ning SD, pokoke ning sekolah formal iku mulangi non formal kudu banter. Nggo ngafaroi, nggo ngimbangi sing tambah jam ngrasa tambah opo? Wis moko dhewe sing ora lali. Maksudnya iki ngomong hak tapi ya rodok pahit-pahit sithik lah ben kene nak mati desa ngono maksudnya, sing ngono tok tujuanku. Lu kulon punya desa binaan teng Sragen teng Mudi itu tanpa ngundang. Saya kalau ke Jogja tak ampiri. Tanpa ngundang ya ora janjian gua anger teko. Ayo ngaji ya, sudah ngaji. Enggak janjian, enggak ada, enggak tak telepon. Ya kadang sing ngaji wong 100, kadang 50. Tapi kulon jeneng yang keramat lha ya kaya sing ngaji meskipun ora janjian. Nah wong ora keramat iku publikasi nganti mati, urip matine, urip mati. Jeneng ora keramat. Angel ngangkate angel tenan. Kowe cara tak iklanno ning TV lah gak ngangkat. Iso iso. Iya, iya. Ya kita kandani ya. Jadi mulang sing untuk baji ku ya oleh lan ganjaran akhirat muga-muga ya untuk iso fidunya hasanah. Hasanah. Ya kok kaji tugas ngoten niku. Kaji tugas itu untuk gaji. Ya kudu syukur fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ya beda mek kaji sing adol Tegal mosok pangeran mukon madakno. Gak iso nang ngarepe pangeran. Gusti kula ya kaji. Tapi kita tenaga musim untuk piro? Digang dosa. Terus itu, kau yang kaji? Enggak, kita Tegal kulo katul. Wadus kuru kulo gak katul. Pitik kulo jek Melayu kulo cekel gusti. Gak mayoran gak syukuran. Kira-kira podo gak kaji katul, gak kaji untuk. Gak jawab ya, cuci. Gak jawab ya. Yo beda, ngurap podo kok di. Pada. Tapi sing tugas yo ape. Misalnya rano sing tugas, sing kaji sing adol Tegal yo raro dalane. Paham ya? Sampai moro Mekah marah keliru yang syarik Abi Jahal malah repot kan dong ya artinya yang kaji tugas nak kepingin gajarannya agak misalnya tugasnya 10 lakoni kebaikan 15 jadi yang 5 itu ikhlas apa? Paham ya? Jadi misalnya tugasnya kok jam 8 sampai jam 4 bengir hati kongkong lah tugas gue lagi wong ke Indonesia yang ngilang gue lagi mama yang ngilang yang ngerayu yang ngerayu gue ngafaroi yang tugas dong ya iki jazah sekali. Kulo bolak-balik kaji tugas iku tapi ya tak rangoso ganjaran. Maksudnya ya tak sebagian duwite tak sedakono aku ya tugas di luar kewajiban nggo ngeling-eling faktor perintahe penge. Kok apa tugas jam 8 sampai jam 4 bareng jam 8 pas mlaku-mlaku ning mall ana wong tersesat ora jamku. Oh bocah kok ora bakat ahli swarga. Dong ya iki clear ya iki Muharram ben nata niat be. Maksud ini kan wulan apa? Haram ya nonton niat kumpung tahun baru nonton niat sing apik tambah apik sing elek rondo rapati elek wis nek apik kaboten ya elek dikurangi no ora tak warai ini jazae Mbah Mun aku nak mulang ini hak koyo ning swarga mulang wahabas mergo mulang ini ra entuk apa lan aku pidhato ora rondo mergawe iku ae tak kafaroi hasilit gue pondok tak gong rumah santri tem ngaji tenan yo ngene iki mesti ngaji wong ra jelas-jelas ngeten iki Muurun Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suruh nurun nurun dah terapati paham. So kalau yang gurame rame no, tak bareng mereka ya. Pasti gue cileng kalau bahmun dalil ya kau mitabiul mursalin gue itabiu malai salukum anjur. Padahal ma'ana rusul rusul itu punya definisi banyak yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril orang yang dapat kitab suci orang itu definisi rusul. Tapi di Yasin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah. Ya definisi Rasul itu kan kata. Misalnya orang dapat wahyu, yang dapat kitab suci, yang disuruh tablek. Tapi di ayat itu enggak bakas itu semua. Sing dibahas apa? Ittabi'u ma laisa lakum ajr. Fal rungok novel, beberapa krungu wah ben diterang. Jadi definisi Rasul itu sing enggak jaluk. Untungnya definisi dokter ra ngono. Definisi kiai ora. Ya ana kiai sing bali lho, niku Rasul Gusti, karena Rasul kudu maksum kudu sempurna. Nak kiai mboten perlu. Ya oleh ngilah-ngilah ngono iku ya oleh apa bendi pekerjaan ngilah napa. Tapi kecuali kula iki eling dhewe Mbah Mun ya. Mulane kiai-kiai kados Mbah Zubair riyen mesti di desa binaan. Kula ngantos sak niki niku teng Jogja nggih. Ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat paham. Guling-gilingan iku perintahe pangeran napa? Guling-gilingan iku sing perintahe ya dan ya, jadi nak duwe tugas ning madrasah sing jam tambah, kowe entuk tambah ora apa-apa. Tapi nambahi jam sing di luar. Nggih apa? Di luar jam. Terus aja arep-arep. Ikhlas. Engko nang kas masjid mbok tarif. Mulane masjid kok kodho takmir. Kulo nggih sering ditakoki wong bingung. Gus, wonten kiai ngaji rutin teng masjid. Disangoni ngangge dhuwit takmir wasal apa mboten? Kok takokane wong medhit. Lah tak takoki lho kowe kaji sugih tak kaji melarat, kaji sugih. Nak wakofe kanggo bangunan gak oleh disangono kiai. Tapi nak wakofe kanggo kemaslahatan masjid oleh disangono kiai. Maslahate masjid ku nak ono napa? Pengajian. Nak kepengin ora khilaf ora usah tafsil sangoni kiai ini. Kowe kepengin kanggo dhuwit kas masjid kan ben dhuwitmu ora kalah ngono. Kok malah mbakmu lek Gus takok daripada ngomong di kesempatan ngamuk ya mending ngono. Ya kan misalnya ono masjid lagi dibangun. Kira-kira entek 200 juta. Semua orang nyumbang tuh kan bayangannya kan dinggo masjid sing entek 200 juta. Dibeli kayak pengajian akbar entek 10 juta pakai uang itu. Kira-kira suben ketemu pangeran terus yang nyumbang dikonfirmasi. Kebetulan kiai ini nyuwun sewu mlete utawa ndak sesuai definisinya. Dalek kiai ini NU, lalah sing teko sing ngaramno tahlil misalnya. Utawa sing nyumbang iku ora ngaramno tahlil, sing teko iku nyariatno tahlil. Donatur ngene iki kira-kira ikhlas gak? Misalnya aku yo, aku iku pengagum wong alim. Jebule kene Hamdani, ikhlas gak duitku dienggo Hamdani wis? Gak jawab ya jujur we. Kira-kira. Ikhlas di dienggo keran apa dienggo? Ndak jawab, wis, jawab dan. Betul. Ikhlas ikhlas betul. Lho niki hukum lho, mboten nyindir sinten mawon. Mulane ngendikan Imam Ahmad, Abu Hanifah, wong nak wakaf ning masjid kudu ditambahi wa masolihihi napa? Mergo anggere go masjid iku maknane pikiran wong mesti bangunan kan dienggo keran, dienggo keramik. Jebule nggo pengajian akbar, nggo podiume tok misale podium tok piro sing mewah piro ten? Gangsal juta. 20. 20 jebule wong ape wudu ra ono kerane, Beb. Sono sing ning jeding kepleset perkara ora layak kamar mandine. Sing umpama dik 20 juta iku nggo iku selesai. Hisab gak kira-kira. Wah, banter. Kadang sing setuju adil ya rodok drengki, ribet manusa ku ribet. Sing setuju adil ya rodok drengki. Sing setuju nyep gak popo iku nyepelekno hukum. Kae milih di drengki mbek nyepelekno hukum. Biasane ngono ku manusa. Sing cenderung adil iku rodok drengki. Muangkel nak nombalek untuk sak munul. Sing munamuni rapopo cenderung nyepelek no. Hukum. Jadi angger hukum mesti bina huma. Isu-isu pangeran gak hukum mimbeni damin, mimbeni farsim, wadamin. Hukum itu mesti ngono. Sing munamuni halal mesti nyepelek no. Sing munamuni haram rodok drengki. Iku menuso. Isu ngono menuso. Lakoni. Lah hukum kudu neng tengah-tengah. Kudu labanan kholison, saya kholison. Ya, contoh tengah-tengah ini, rumah nontonan. Misalnya nomor masjid wis sehat, semua bangunan sehat, sistem wudu sehat, sistem sesuci sehat. Itu kan kebutuhannya wis rame. Takmir lah ngerame nomor masjid. Lagi nengin kiki gue nyangoni Hamdani, gue nyanyi apa? Mesti hak, yo nyanyi sing religius. Orang dangdutan maksudnya, itu ya soleh. Tapi nomor masjid sing 200 juta itu uang induk, jatah kamar mandi, jatah keran, jatah. Dibeli bogo pengajian kalong 50 juta. Mau perkara nak no tokoh nasional misalnya. Ya cara, ya mesti hisap lah dul. Wong duwe induk kok dienggo paham ya. Pemene panitiane suku anggur merah, anggur putih. Wijo terus nang omah mangan bar mangan bontot. Waduh, nganggo duwe kas napa? Masjid induk tabane. Dadi kedah dibedakno ya hukum iku mau mimbeni farsim. Wadamin terus ada tadi kalau sampean muni haram, jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid. Nak kowe muni halal wong wakofe ku lilit bina walit tohara kok dinggo panggung. Dong ya. Setuju ya? Piye den? Setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Cek baleni nek iki ngaji baleni. Dong ya. Hukum mimbeni farsiw. Wadamin, iku hukum sing bener iku sing lahirno labanan kholison. Kowe munamuni haram, kok nak masjid iku mati ra ono pengajian yo repot. Munamuni halal keseringan nganti gerus anggaran thaharo sesuci yo repot. Kayak ngaji ngene lho. Ngaji ngene iki halal ta haram? Nak delok golek ilmu halal, tapi nak delok dari bojo, wong ngajine yamene kok isuk wis teko. Nek ora wong ngedok kewajiban ora ono. Eling-eling dadi hukum iku antarane ya mau misale masjid mati mergo ora ono pengajian, kuwi disalahno pangeran. Terlalu ono pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci, kuwi ya disalahno. Kau wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Lah niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben kerane iku enak anak wudu. Boleh gue pengajian akbar di gue podium. Semono kiai ini gue beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula rak kiai sendiri laporan Gus masjid kula Gus. Riyen tak wakafno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen iku diharamno. Sing walian yo nate. Gus kula tuh berkeyakinan ngoten niku bid'ah sakniki digo ngoten niku bar. Lha kan mesti wong nyumbang kan pikirane kan ana masjid dibangun pikirane duwe iku dadi keramik. Dadi keran. Wong kula sering ketemu tiang mboten ate itikaf tak takok iku ora tau itikaf ana apa. Kula nyumbang keramik Gus. Keramik kula sumun itikaf. Dadi bayangane iku ora nggo nyangoni mubalek tapi nggo keramik. Kemudian peruntukannya jadi podium. Ya, tapi kalau misalnya ngaramno yo keliru, masjid itu yo rawurip nak gak ono pengajian. Yus ngono hukum itu mimbeni farsiu, wadamin kudu ngelahir no labanan walis. Jadi seni yang lola hukum itu kena farsin yo najis, kena damin yo najis. Mesti ora bener kudu ngelahir no labanan. Kau yang lola wong wedok, wong soleh ngedu wong wedok. Iku yo ape? Mereka para wong wedok ufit namun iman iman sak hamdani ini serik. Iman pas pasannya para wong wedok ayu kan di masalah. Tapi misalnya wong soleh gak gelem ngurusi wong wedok terus diurusi wong fasik, kaya disalahno pangeran. Gara-gara wong soleh gak peduli akhirnya wong wedok iki dibina wong sing ora bener. Al i'rad an ta'limihinna juga la i'rad an irsadina. Dadi repote ngelola wong wedok kan. Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak baleni nek. Kowe i'rad an nisa, alasanem firoron minal fitnah wa apik. Aku mau para wong wedok ben ora kena fitnah wong wedok apik. Tapi juga firor an ta'limihinna wa irsadina. Berarti kamu juga gak ikut proses mengajari. Tapi kowe ngajari tenan yo fitnah tenan imanmu sepiro. Lah, hukum iku ora nganan yo ora ngiri kudu labanan khalisan. Dong ya. Kowe pejabat yo padha, kowe parek pejabat engko nang toma. Ora parek nak pejabat parek aliran sesat, kok yo sing repot yo Islam. Parek kowe men proposal wae. Yus ngene wis kira kowe wis do tuwa to paham to maksude nggih tengah teng. Dong ya. Dong ter, wes cerdas. Nanti kulo niku temuriki termasuk kiai utama. Kulo ngajak Hamdani, Kang Ali terus semua. Merkoron wes kiai. Misalnya tak derek aku terus masuk kiai kok gawa sandal, gawa notas kan yuk. Kapan jadi kiai? Tapi nak ratau tak jak, yo raro carane jadi santri. Ita itu kok kiai dewi. Iya suka ngono lah, wes kiai. Dong ya. Mangel temen rong kowe. Mulane Quran niku Jami'ul Kalim, ora ana kitab suci kaya Quran. Iku nak gawe aturan ngono. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi kum min baini farthiw wa damil mesti nglairno labanan khalisan. Yes ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Apik. Dari segi jauh dari fitnah, tapi yo disalahno pangeran. Nah iki dibina wong fasik. Salahno wong gak gelem bina pejabat, jule ditemu kiai sing fahami beda. Yo repot iki disalahno pangeran, njuk ngaji kowe ora gelem. Tapi bareng kowe gelem kok terlalu over, terus eling musala banceng. Pertama sumbangane gue musala aja apik. Wis-wis sanyo omah yo kok dilaporno. Mas ini buat nyindir hukum guys, ini muharram. Ya, noto niat. Hijrah. Iya, iya. Ah, ngel. Ngandani kiai-kiai latihan ya, ngel. Proses. Lani Abdul bin Mas'ud buat nate ngajak santri. Nang dindi buat nate ngajak santri. Alasane zillatan ditabek wa fitnatan lil matbu masyhur tengene kiai. Wong nak kesuwen ngajak santri iku suwe-suwe iku jupuk gelas lho mung 2 meter ra gelem. Midah gelas lho ra gelem saking suwene ana pendereke. Jupukno jong, jupukno. Suwe-suwe iku yo lali ra dekne iku abdun, dekne ning ngarepe Allah nggih namung kawu. Tapi nak kowe ra tau ngajak santri yo ora roh carane santri iku didik piye. Yus ngono pangeran. Jadi wong nak kesuwen ngajak santri. Wis santri soleh lah kiai ini soleh lah. Nu nak kesuwen. Iku yo nanti kaget tenan jaro sandal rong walian yo kaget tenan. Suwe-suwe lali. Hamdani sering derek aku iku lali. Malikno sandalku ora tahu. Mergo kesuwen dadi kiai. Lho kaya iki cerita, maksudnya iki. Iki cerita. Dadi nak kesuwen iki tetep rapi. Tapi misalnya kowe kok kesuwen dadi santri men apa? Amen noto sandale kiaimu. Suwe-suwe kowe yo lali. Bareng sandalam ditoto malah kaget sandale sopo. Jadi pokoknya kabeh berlebihan iku ora apik, napa? Lha sing dhewe Abdul bin Mas'ud nak ning ndi diderekno santri gak gelem. Mergo sing derekno kuwi ino, mergo kudu nurut. Sing diderekno lawan fitnah terus kumalu hur jenenge dzillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Ya misale ki dadi kiai nek kesuwen. Wong mobil kowe nyupir yo ora iso, noto oli yo ora iso, bareng oli telat karek ngamuk. Banyu radiator telat yo karek. Mergo kesuwen. Mestine ayo salam sing duwe kuwe kok bareng telat kok supir sing mbok. Tapi nek kowe dadi kiai kesuwen tawaduk men nyupir, mikire ora pengajian, iki oli entek entuk dhuwit kondi. Akhirnya pas pengajian ora cerita hukum, cerita oli. Ketawaduk men nyupir. Lah iso wae hukum iku mesti mimbeni farsiu. Wadami niku nek iso baeni tenan antara betul iku nglairkan labanan. Khalison sa'ikhal lisyari. Nanti mulanya ini ngaji, ini Muharram, ini dawe bahamun, dawe bapak, dawe guru-guru. Apa-apa itu seimbang. Nanti jari bahamun, kayak kancana orang cilik terus gak maju. Kekasannya itu mangan sembah. Indonesia sih mikir jembatan, mikir hal-hal publik, sopo. Orang asing dipikir, amin pribadi, wah, kayak kancana orang cilik. Ngeri so mangan, ya cukup. Tapi kayak kancana orang gede terus, ya sombong. Yus ngono, yus. Mungkin kalau kulon jadi kira jelas, kulon kancanan pejabat ya gelum, hamdani ya gelum, hamdan ya gelum, sakit cekel lah, pokoknya urip punya apa. Iku ono ilmu nih, iku ngelola mimbeni farsiu, badamin. Iku ngelahirno labanan, ini contoh top itu kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa akrabi Nabi ambek Bilal, ambek Ammar. Tapi yura akrab-akrab banget, coro akrabi mau ambek Bilal, ambek Ammar, mungkin gak punya selera futuhat. Untuk futuhat ning Romawi, futuhat teng Palestina, teng Konstantinopel. Baru kayak kancanan wong Kures. Orang Kures itu punya selera. Abu Bakar itu pedagang internasional, punya selera. Ada daerah mana yang belum dikuasai Islam? Umar itu selera. Mergo Kures. Lane dawuh ulama-ulama tareh, untung sing dadi khalifah wong Kures. Dadi duwe selera, napa? Selera. Dadi artine ngene, koyo apa Nabi akrabe mek Bilal Ammar, tapi tetep ratau kandidat khalifah. Ngono iku kok angel temen rang no kowe. Paham iki. Ojo kok pepe parek wong melarat terus khalifah ya wong melarat iki. Yo ribet kan. Gak bakas jalan tol, bakas sembako terus yo ribet. Paham. Tapi nek kancane ono sugih tok bakasane sembako, bakasane tol jebule ra mikir. Rakyat yo melarat. Dong ya. Yo sing ngono angel temen rang no kowe. Yo dong ya. Sing ngelola hukum iku kudu mimbeni farsiu. Wadam. Ini ku kelola nglahirno labanan. Khalison sa'ikhal lisyaribin. Jadi kaya apa Nabi senengnya ning Ammar, ning Bilal, ning Suhaib. Tapi Nabi nak rembukan hal-hal besar mesti ambil Abu Bakar, ambil Umar. Kau iki Kures, Kures dan tokoh. Dia selera, ini tokoh gak ada apa? Selera. Yang mulanya Umar nak nangisi kanjeng Nabi ku gagang, ini tokoh. Ya Rasulullah, nak nangis, kenapa kaya nangis? Mergo roh Nabi ku gegere bekas khori sunnahel. Apa ya? Kloso pokoknya Nabi ku bekas, bekasnya kloso sing kasar itu. Pokoknya kloso. Alasannya Umar apa? Saya ini sering jalan-jalan ke Romawi, ke Persia dan raja-raja mereka fina'imihim mereka dengan segala kemewah. Sehingga tidurnya ra perlu bekas, sing kasur empuk. Punya selera. Jadi kita pedulinya sampai kanjeng. Bilal rahono ya biasa wae santai. Ais, aku ya bareng ngono kan ya ribet. Jadi gak heroik kan? Misalnya kalau aku melarat terus numpak mobil lelek macet, kelangan Hamdani ya biasa wae. Wingi motorku lagi macet Gus kadung. Oh ya ribet. Nang ketemu wong sugih kan terus ditawani genti Gus. Kan lumayan apa? Dong ya. Mari ketemu Hamdani. Wah, wingi kula motorku malah waduh Gus, malah diceritani. roh kiai ini madorot tu santai apa? Ya kidangnya tak balen ya. Jadi ngaji ku kudu seimbang. Kue wingi-wingi arom surat Iqra itu paling pertama. Iku yowes pinter, yo yowes. Saya kita tambahi tambah pinter. Iku ono ulama darani isowai hakikote iku Fatihah. Mergo awal Islam iku wis ono salat dan perangkat salat yang enggak bisa ditinggalkan itu Fatihah. Ya tapi ora usah omongno wong akeh terus kowe koyo pinter ya ora biasa wae. Biasa wae ora biasa wae ora usah sok-sokan kok. Biasa wae. Cuma logikane ngono. Mulane ana wae ulama sindarane awalu suratin nazalat itu napa Fatihah. Mergo alasane wis ono salat. Nah sholat itu mesti masuk sholat moco Hizib Nasor kan yurang arah moco Jal-Jalut kan yurang arah sholat ya moco apa? Fatihah. Nah terus ketika turun di Madinah itu pengulangan, makanya tidak bisa kamu katakan Fatihah itu Madaniyah, tidak bisa. Ini jenis surat sing turunnya berulang-ulang nerang no kuen agak mubang-mubang rapa hampa maksudnya ya iki, maksudnya takar roro nuzulu yang ini dong dan saya wes saya balik nih, mimpi farsiu wadamil labanan oh ikon sa'ibal disyarifin apalah ayat ngono doa apa kalau sering itu tamu kok waduh kus lo aku udah di murid nombi apal jus sama jinan sema aku sepengalaman ya yes ida samsukirat ampun sing niku aku kan roh pantangane hafet itu nak jus sama ya ida samsukirat ida nuju mungkat darat ida jibalu suyirat ida ini mesti mubang-mubang waduh anggar pantangan Yasin, ayo fa'idahum jamil latihan mudurun ijak komitun akhirnya, oh jauh sing iku lah gus gus ya, nak jauh sama kul huwa ketunggal ya ah, seribet pokoknya pantangan jauh sama itu dasam suku hirat mana ada orang sholat, ini kisah nyata ada imam engkek, ya engkek itu ya engkek sing makmumnya lorah itu hafid kan ngali, ini kisah nyata ngkoncoku kabeh. Sing imami ya kancaku, makmume sing khasut ya kancaku. Lah imami imam debutan kepengen engkek maca ida samsu apa? Lah sing wong loro iki sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir maksudnya mluntir. Tenang. Bareng wa idal mauudatu suila terus mubam. Lah cek iki wis maca Fatihah wis bar takbir. Duh, tenang. Jadi imamnya kebulet kepeluntir, sing calur ini batal sholat. Iya bener kue. Iku wis bar Fatihah bar macem-macem. Spontan gak ngali bareng roh imamnya meluntir. Duh tenat. Ulan ora usah enggak yen pokoke nak ngimami ku sing surat favorit lah kul hu apa lah. Dibang engkek terus apa? Iya bulet Gusti. Nak maca lon-lon rawan lali. Nak cepet sakjane nak wong hafid kan seneng cepet ya mergo lisan wis manggon ya. Tapi kan isin nak Jumatan cepet. Sakjane supaya ora lali kan cepet. Da samsu ku wirat wa idan nujumu ka tarud da jibalu sura da isharu itu da lu khusu sura da lu haru sura da nufus kan eling nak lonton kan mamang da samsu ku wirat supaya idan nujumu sole wis eling dirungokno wong akeh. Opo? Ruwet. Ya jadi takar runuzul ngonten kula balen male. Ayat roh juga sama kejadiannya. Ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh, ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Lah itu karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda-beda. Makanya rujuk wa yas'alunaka biasanya ulama ndarani kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuk yas'aluna iku sapa? Wong akeh iku sapa? Karena takar rurus soal akhirnya nglahirno takar rurun nuzul, karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyok kowe terus. Kan kemarin sudah tidak bisa. Nabi itu ummi. Ummi itu lugu. Memang bagus begitu. Jibril turun lagi nerangkan. Paham ya? Terus niki apa? An-Namidalika ayat roh wal-fatihah wa suratal ikhlas. Karena sama. Di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan. Kurang ajar. Wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkeli iku ya ora kena, pas iku njenjen ra roh tenan. Dadi Kanjeng Nabi kan kritik, pangeran kok watu, rupane hubal lah, ana sing kok perak, ana sing kok emas. Oke, ada pertanyaan yang ya pangeran ya ora kok emas, ora kok watu, ora kok kayu, ora kok daging manusa. Malah jape wong kafir jape ya kurang ajar tapi masuk akal. Siflana robbak, amin dhabin amfidotin amnu khasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak, terus jenis pengeranmu materine apa? Iki tenan iku lur ngaji tenan. Akhirnya turun kul wahu. Akhade wae jape walam yakullahu kufuan. Oh pangeran kurang ngono iku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menah zaman sik gak ono mesos to, Dan. Jawaban iku sing paham kan ya yang tanya itu, misalnya wong 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi jawaban, paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi, tanya lagi, akhirnya kan di ya kira-kira ngono dong ya. Nah kowe kan gak nganggur swear. Dong ya. Ya kira-kira ngono. Mulane suratul ikhlas termasuk sing terulang-ulang turunnya mergo pertanyaan siflana robba. Amin dhahabin, amfiddatin, amnukhas itu terulang-ulang. Dong ya. Berarti pirapa tadi yang di dawuh Sayyid Muhammad terulang-ulang. Ayo waca ayatul roh Fatihah surat ikhlas. Jadi logika yang gampang itu tadi ya. Kenapa Fatihah terulang-ulang? Karena syarat membaca salat harus Fatihah. Kalau kulhu jelas karena mereka tanya siflana robbak. Muhammad jika Tuhanmu tidak min dahabin, tidak min fiddatin, tidak min nuhasin, tidak min khosabin, tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa, lalu jenisnya dari apa? Terus dijawab bagaimana ini walam yakul lahu bahwa Tuhanku tidak sama itu semua. Lah iso bayangno zaman dhisik gak ono medsos, gak ono apa disatukan oleh pengen ono sing takok meneh kok ketemu. Mau sing jawab wong kudus. Baru jawab kudus kok ketemu Jeporo. Baru ketemu nang Maroke ngene kan ora paham takok nek ora ngene. Ruwet kan? Utawa ketemu Hamdani bar takok wingi sesuk lali nangno nek. Pokoke walhasil takarrurun nuzul mergo wujudil muktadi. Lha iku sing disebut wa minha wujudul muktadi. Ngene muktadi iku wujud soal ada yang menjadikan seperti itu, ada kondisi yang menyebabkan itu, paham ya? Berarti itu termasuk apa? Wujudul muk tadi, ada yang menjadikan harus turun lagi. Wes deng yo, wes fari itu nanti setengah telu cek. Poi impun ngaji normal ya, seni impun muharram is. Kita kopi ke wisungkan hamdani is. Covid ini baru kayak kata, jadi sing melarat asli kok Hamdani itu dia alasan. Kenapa melarat? Sok kena Covid itu. Usahaku jatuh padahal sedurunge Covid itu yowes melarat. Tapi kan, wae Covid gak nanya nyelamat nawang aja. Ngomong sing preso nafkah ibu jo dia alasan. Mari wae ngene dia aja main untuk belajar wae apa? Covid pandemi. Padahal aslinya tampoi ku yowes. Kena ini dua alasan kak. Oh kada yo. Rai-rai ini seketoro. No. Kak kemarin yang gak iso nafkahi bojo, gak iso nukokno anak alasane. Pandemi kan? Terus sebelum itu mampu enggak? Ampun mboten kan? Oh, kena gue alasan nanti. Soale mboten alasan. Jadi sebelum ada pandemi lebih parah ya. Mereka wonten alasane. Jadi rasional ya. Lho ngono kok ngono. Ya Val, kayak gak nyangka tuh orang nongol diutek kayak Hamdani. Gak nyangka tuh, nak neng dunia orang unik ini gak nyangka. Tapi pandemi kayak nani gue sakit, tunggu salah-salah. Orang sana fakoh ibu cium bergono gue balas. Orang kiai gue ratau payu pidato, tak tahu kenapa ratau pidato. Pandemi guys, lah sedurungnya gue ya foto aja. Ah, repot. Masih gudang ya. Kenapa surat atau ayat diulang-ulang? Karena ada al-muk tadi apa? Al-muk atau idharu fadlin zaidin limutanazil. Kalau Fatihah, karena seringnya dipakai, maka sering turun. Maka begitu penting, begitu diulang-ulang. Iskamane cara Jawa kayak pari. Pari berhubung penting, makanan pokok mungkin satu tahun di sawah itu bisa ditandur 3 kali. Tapi nak kayak uwi barangan ditanggur seumur hidup. Ya kira-kira sampai sering diturunkan, betapa urgensinya surat itu. Itu jenis apa? Idharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Wes dong kabeh iki pinter to? Siji at-tazkir wal mu'idzah. Ayo baleni semua. Ben koyo zaman TK lho. Siji at-tazkir. Yo nomor loro. Wujudul muqtadi nomor telu. Idharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Terus sing takarrurun nuzul piro siji? Ayatul ro Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno Fatihah. Ikhlas ayat turun. Ayat turun mesti kayak lali nak dalam Arab yakin lali wis. Yo dibalik ayo. Fatihah. Ikhlas. Roh. Ora usah muni ayat roh nyowo mana gampang ngiling. Ditambah ayat tambah bingung. Nah, baleni apa? Fatihah, ikhlas. Roh. Wah, pinter-pinter. Top pokoknya. Wah. Top. Nah, terus fungsi berikutnya model surat, model qiraat sapa. Terus banyak ulama iki cerita sapa. Kanca-kanca sing nekuni sapa niki kesempatan kula terangno. Tiang Tamim. Wis gamane wong Kudus mek wong Demak ngomong e beda, wong Pati Kota mek Pati ndi sing gago-gago iku Pati. Ayo go iku ndi? Pati Kidul. Jakenan. Cak Wangi. Wong Kebumen sing mepet Purworejo mek Purworejo semepet Kebumen. Wong Purworejo sopan-sopan, bareng sing kena Kebumen ya ngapak, Gus. Kayak kiyak. Kalau sering ketemu wong Kebumen itu satu-satu. Nak bapak itu bener wong Kebumen, bapake. Ini wong Jawa sing salah, wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada ka. Wong Kudus ini kan bapake. Berarti kan Khudifatil Kaf. Itu jelas salah, sing bener wong Kebumen. Bapake kan wong ana ka kan. Tapi nak ibu bener wong Kudus. Ibu e kan ibu kan tanpa ka kan. Wong Kebumen tetap ibu ke. Dadi dadi satu-satu ning yo dadi cara aku dadi sareh kauluhu fi bapak iku bener wong apa Kebumen mesti bener bapake kan dari awal ada ka. Nah ini ibu yo Dokter Wawang ibu kan gak ada ka kan berarti apa ibu e atau ibu ke ibu e tapi wong Kebumen ibu ke lha kok kane nyolong kondi maksudnya tapi padha wong Jawa keliru kok ibu e terus kafe itu dibuat ning ndi apa bapake lho eh wong Jawa nak muni bapak ya, Jawa mriki lho. Berarti apa ya sing ilang? Ka. Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adamil ikhtiyat to. Nah iki tak crita sapa. Analogi kiase ya ngono. Kiase iku analogi. Misale ngene Kang Hamdan, sing nekuni sapa kula terangno Kang Ali ya. Wong Tamim iku roe nak maknane cerita iku yo nganggo hamzah naba'a. Naba'a iku cerita. Mulane amma ya tasalun anin naba nganggo hamzah kan anin nabai ya nganggo hamzah. Lah nabi, nabi ya nabi tenan niku, nabi ya nabi. Iku man amba'anillah, man amba'a ahkamallah wa ayyamallah. Orang yang menceritakan hukume Allah. Mestine fahuwa nabiun. Mulane wong Tamim moh muni nabiun, fahuwa nabiun. Lah iku Imam Nafi' itu margane Tamim, komunitasnya Tamim. Mulane nak muni ora ya ayuhan nabiyyu tapi ya ayuhan Nabi U, mergo wong sing cerita. Paham, ya mulane kira ayat nafek nu ya ayuhan Nabi U, mergo sangka kata naba'a yu Nabi U. Imam Asim lah yang ngono Kang Hamdan kaya niku Kang Ali misale Nabi ibadi, Nabi nyeritakno sira. Ibadi anni annal ghafur rahim wa anna azabi wal adzabul alim. Lah saiki nabi ku sing nyeritakno hukume Allah disebut mesti ora nabiun tapi Nabi on. Tapi wong Quraisy juga seneng Hamzah. Ora cocok wae Hamzah wong Quraisy. Masyhur wa Quraisyun lam yuhammis. Wong Quraisy mboten seneng napa? Hamzah. Akhire Hamzah digenti ya jenenge takhfif. Ora muni Nabi on tapi Nabiyun. Napa? Nabiyun. Lah kira-kira lah Quran iku ya tau turun diwaca Nabi on. Ya tau turun diwaca Nabiyun. Dadi ada pengulangan ini karena meng-ACC bacaan. Jadi gampangane ngene, Tore Imam Asim wis menang. Wah, Jibril wingi mulang kanjeng Nabi ku Maliki Yaumiddin Bilmat. Ya, partainya kan Asim mbek Kisai, napa Asim mbek sinten? Nah, di luar Asim mbek Kisai semuanya kan baca Bil Qasri. Nah, Jibril turun lagi ternyata bacanya Maliki Yaumiddin tanpa Ali. Lah, di antara turun dua kali itu karena membenarkan dua model bacaan. Dong ya. Ya, makanya disebut piye? Wa yajuzu ayyakuna takraru nuzul atau tikraru nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ya, fatan zilul ayah marrotan ala harfin anggap ae maliki yaumiddin, paham ya? Wa marrotan maliki yaumiddin. Dong ya. Jadi Jibril yo kesel tenan berarti. Jadi cara lho, cara oleh bahasa no, Jibril misalnya turun ning Magelang yo kudu muni papake. Nak muni ning Kudus muni. Bapak. Kira-kira lek analogi coba Wo coba abrak kae wae de. Lan rang nawong ngene-ngene gak dige kias ruwet. Mergo watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dadi analogi ku penting. Mergo sing iso nyelametno Islam iku analogi kias. Pangeran mawon sing pangeran niku ora wis dat paling pinter pangeran. Iku mawon damel perangkat sing jenenge napa? Analogi kias. Misalnya ngeten contoh gampang. Wong kafir ora nyembah hubal, nyembah manusa, nyembah hal-hal sing ya sing ngono iku lah, lata usah. Iku hubal iku nak rusak ya diumbah. Ngono misale tangane protol ya tata, dilem, dilepo meneh. Wis pokoke ruwet lah. Iku pangeran agek contoh yo ngene. Ana daftar buruh. Pangeran ora muni gak pangeran, daftar buruh. Wis elek-elek, daftar buruh. Sing daftar pertama iku calon pembantu sing cakep, awake utuh, cakep, fahaman. Sing pendaftar kedua wis kopok, picek, pincang. Ora iso omongan. Cara iku daftar dadi pembantumu, ora usah dadi pangeran, keduren. Iku sing mbok tampa ndi? Ya sing cakep, sing pinter, ora sing kopok, sing picek. Lah yo dadi pembantu wae ora usah kok dadi pangeran, jare pangeran. Dadi pangeran bagi analogiku gampang. Disebut wadoro babo masalar rojulen ahaduma abekam. Abekam iku ora iso ngomong. Layak diru ala sehin ngopo wae ra iso wae kalun alamola kalun repotno dikono wae ora paham lho iku misale kowe gelem fal novel dadi dokter dia ajudan ngono lha apa meneh dadi dokter dia ajudan ora mbok tampa lho ngono kok mbok dadekno pangeran ya iku rupane lata husa iku nak protol yo ngel-ngelo wong nak is lumutan yo ngel-ngelo wong jenenge wae kalun kalun niku repot dong den. Jadi ayat itu ayat spesial, gue nafekno niane pangeran ora pantes jadi pangeran. Misalnya pangeran kau menuso, kok yo ribet. Berita duka telah meninggal Tuhan. Ya lucu, jenis kau menuso suatu saat tetap mati, suatu saat loro. Ayo nilai pangeran di infus nih dokter Novel. Yo ribet dong pangeran kok di. Mulanya syaratnya pangeran itu orang ngono kabeh, nopo. Mulanya disebut watawakal alal hayyil ladzi lah ya mungut mulane diwaca tenan nak sing wani dadi pangeran ya sing urip ora bakal mati. Mosok pangeran ana berita duka. Akhire wong dono nangis kene apa pangerane wis mati piye. Ayo gantine sapa ya ribet kan. Dong ya. Dadi tamsil ku penting. Mulane watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Dadi tamsil mempermudah contoh. Mulane wadharaba masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'i wa huwa kallun ala kallun repotno aina ma yuwajjihu la ya'ti terus dawuh pangeran hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl dong teh baleni ayate apa sih mikir kok nek gak golhu yo mikir kok ayo baleni ayo wa dorofa wahu masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'i wa huwa kallun ala maulah kali kalon ngrepotno napa macane aja kulon nonton napa tebelen niku maknane apa merepotkan rom jek tak wari apa sedurunge sira murid nang ngene ya iki muharram ya pokoke nata niat setuju ya nata niat setuju ya. Yo, nanti ngiayu ping bindu, yo, nong ngiayu rontok bayaran, ikut di kafari ngiayu sengin iki. Yo, kangali yo, nong ngiayu semulangi so-iso, urus kena nong gaji, gua tenanan. Tapi nak dudang mana kipan, yo tenanan, tapi yo rontok istighfar. Kan nong jatah yo, oh nong. Selain sanggung, nong tuh paling gede, biasanya cuma cok. Terus ngono cok bodoh nih, ada yang tuh cok ngarep pedok. Biasanya nak kesuwen tuh cok, tuh cok kafe tang ngarep gurih. Tenan nih. Yo mana kipan sing umum iku lho sing ana sanad-sanad guru-guru kita kan lu jenut. Lah niku cocok. Yo ora sing yo ora sing lu jenut Dania sing kon guru-guru dhisik-dhisik lu jenut Dania to. Ana sing kawak-kawak iku lho sing. Lah anut ngono mok demi golek apa? Golek ringkes yo. Berarti ninggal sing kawak demi sing anyar kok demi apa? Lah demi apa? Demi cepet ya. Malah ora bener. Demi cepet ya, apa? Iku misalnya ono pertanyaan fikih ngono piye? Piye hukume wong tok amplop manakipan macane ra khatam? Kok wah-wah piye hukum? Saiki ngene, sing di omah nyalami templek iku mergo maca manakib utawa mergo khatam manakib, kudu dikonfirmasi. Kemuka mergo maca ya ora mergo khatam. Nak maca kan ya wis maca. Gak kira-kira sing di omah nak nyangoni 50 menawa ikhlas. Nak sing nyangoni 1 juta. Ono lho nak daerah Juwono kan murah kan daerah kene, nak sing daerah mblah-blah kan. Paling larang kan blah ya. Mulut dikonco sugih mergo pakar manakiban. Nak cerita aku, wah manakipan yang Dewi Sogus gak ngangkat. Paling 50. Nah aku minimal 1 juta. Iku nak along Gus, dibaleni neh 2 juta. Lah nak sing 50.000 diceritani di ringkas, iku menoh ikhlas ya. Nak sing 1 juta ikhlas. Piye? Oh. Nak sing maca kitab. Wah, curang hukum. Hukum ruwet. Tapi ku nyata loh, nak wong wali, wong keramat ku njenengan. Jadi iki cerita, kowe kudu setambul sing Quran cilik. Sing urung dicetak ning kliwon, sing asli dhisik. Aja sing 20.000 sak-sakan iku. Wah, Hamdani ku sing ngene iku. Nah, awakku beda ta anak. Ora, aku anak kiai yo beda. Nah, dene kan tuku sing opo? Grosiran yo. Piro dan sing Istanbul sing grosiran. Piro? Sing asli. Iku kan dhisik gaweane kiai, Kiai Sarbini. Walhasil iku kiai ini ya rada unik dadi diundang wong sugih tahlilan. Sang wong sugih iki nyembelih sapi. Saking hormate mbek kiai ini. Lah lho kiai wak sibuk kaya kula kan sibuk biasa mulang terus ngurusi wong ra jelas-jelas ini wis kesel. Ya. Teko iku kok tahlilan bismillahirrahmanirrahim pun iki kula ape gentenan teng wonten santri kula nikah pokoke sing digawe ku gremeng perkarane apa? Dilu padahal di sebelahnya sapi. Lah wali ya manusia, ustaz juga manusia. Krungu nak dikomplain ya, Pak. Komplain iku krungu. Yo wis. Cek ketokno wit klopo iki, kepethok. Klopo tenan yo. Digo timbangan ya. Suapi urip dicewancang ning sisi iki. Sing sitok dikosong. Lah iku biyo muni bis iku wis jumpat. Aku mau coba bismillah rung khatam luwe abet timbang sapi. Tangin keramat ya. Jadi bismillah tak wajah aku ora khatam, mbek Hamdani khatam ping 13. Asal mau syarat. Wah. Ya repot amono. Itu gale Kanjeng Nabi lah, kowe donga istisqo nganti urip matine. Iku langit tenang ae, apa? Langit apa? Tenang, gatel nongong ngene. Tapi nak Kanjeng Nabi beda. Nabi mboten ndonga lho pas ana wong njaluk udan. Nabi khutbah. Khutbah yo ngendikan pas Jumatan njenengan khutbah. Wong desa ora gak mboten gadah etika lho, mboten gadah etika. Nabi khutbah ora dirungokno. Ngongkon takwa ngkon apik ora dirungokno. Wis gak penting, sementing saiki butuhe ku udan. Lah wong desa ya gak dia etika, ya Rasulullah halakatil amwal. Donya iku wis rusak, perkara ora ono. Udan. Bodoh sama bakas khutbah pun saat ini ben udan piye. Lalu Kanjeng Nabi ngangkat tangannya saat itu juga langsung. Tapi Nabi nyuwun sewu rodok gelo. Tapi ya gelane Nabi coba tiru. Langsung nyuwun udan langsung. Langsung langit tuh gue ker. Langsung kerso Kanjeng Nabi kan. Wanitia ane ribet lah semua. Wih, lah Nabi dereng nyabut. Tunggu udan ini orang dicabut Nabi terus kondur. Seminggu kan yang diwajar-wajar. Wah akhirnya lapor ya Rasulullah saiki donya rusak ora perkara kehausan tapi katut banjir. Dadi malaikat tapi ngleren udan ora wani perkara ini iki Nabi kok terus gak ngendikan leren. Dadi Nabi ku beda. Mulane kena dadi wali ku bahaya perkara ini ku lalinan malah bahaya meneh. Iku betapa Nabi ku diurusi pangeran tenan. Ngendikan niku malaikat seribet. Lha iki nglereni udan Nabi ora terus donga istisqo nganti nangis nggih mboten. Allahumma hawalena wala. Wis ngono tok langsung ler. Kowe ta ora ila hadrati ping 100 gak mati. Ila hadrati ora mati apa meneh. Mulane kiai politik kok kuwatah. Kula kan kiai, dadi roh politike kiai. Ana kiai 5 wira. Jagongan ewek kula di antaraning kula. Ana wong awam. ih mbok ngadani salat istisqa iki mun lami mboten udan. Sing kiai lugu, Beb, lugu. Ya yes, sayo sok Jumat istisqa. Sing kiai lugu, Pak Hamdani Hamdani wis lugu-lugu. Sing ana sing ahli falak. Wonten sing ahli falak tunggal. Aja kok mesti ra mandi, iki pancen rong wayahe udan iki. Diitung cara falak iki jek soef apa? Soef ku musim apa? Ora lah, soef. Tiga musim. Iki jek soef iki, engkok masuk Rabi iku wulan iki, masuk Sitak iku. Aja kok ketara ngobos, engkok-engkok ae. Isin lho ketara ngobos iku isin. Karena wis musim Sitak, wis masuk. Wis istis kok saiki. Ya udan tenan jeneng swayahe. Ya ana ki politik ngono iku ya ana. Lah anak nabi itu ndak gitu semua. Mbok wayahe ketiga cek rapat malaikat mutusno iku ketiga anak nabi sing ngendikan wis langsung gak penting kabeh kok. Lah ya misale rapat malaikat pastikan bulan ini soef. Tok. Tapi nabi sing ngersakno ya wis. Tetep napa? Udan. Ketika Nabi urung ngendikan berhenti, udan ora wani, ora ana perintah. Bocor akhire, dadi wong desa udah sarung desa. Nabi, kula wingi nyuwun udan kersane anak rumangkang kula niku iso ngombe ben gak mati saniki mati mergo kebanjiran. Lah iku dawuh ulama, dugaannya para ulama. Ketika Nabi pas khutbah iku cara oleh dibahasakno. Tapi saulang cara oleh dibahasakno Nabi rada ora berkenan. Karena enggak etika kan pas tengah-tengah khutbah, tapi ya itu dugaane ulama. Mulane Nabi ngembarno corong Jawa iku kuweleh lah sing minta ini mergo kan gak etis wong pas Nabi khutbah kok bakas akhirat kok disela urusan donya. Paham ya? Kira terus. Nah, tapi nak kowe sing khutbah nang nyelangno tak barno kan gak ngefek. Gue meski nanti nangis wis santai lah gitu. Nanti seminggu yo. Santai nganti kok ana udan pancen wis musime, napa? Gak ngefek. Jadi ono kiai politik nun, aku tak angen-angen. Aku dhisik kan Gus rong pati dadi kiai bareng dadi kiai, ternyata kiai yo pinter. Dadi mulane kena dikon istisqa yo delok kalendere sik. Kae kan gak ahli falak yo delok ae kalender. Yo soef opo panas yo sojo istisqa. Yo dadi omongno yo. Niku badhe istisqa tapi niki niku kiai ahli nembe tindak, Kiai Hamdan ge nembe tindak. Lah kapan ya? Sekapan-kapan ae. Wadune ora mandi ngono. Ya dadi iki ngaji ya dadi kula baleni malih takarrur nuzul iku mungkin berdasar napa muktadi iki sing masyhur teng kitab-kitab ageng nggih Fatihah. Piye-piye wis terkenal awal Islam wis ana salat. Ya awal Islam wis ana napa salat. Meskipun dengan tidak salat maktubah seperti tapi kaifiyah ya sami mun enten takbir ana ruku ana sujud. Paham ya? Dan kita ndak bisa bayangkan salat tanpa Fatihah. Ya contoh paling gampang ini. Tapi aja sok keminter lho kowe. Wis pokoke iki ngaji aku tapi rasa keminter. Ning Iqra iku ora ana wasjud waqtarib. Lah saiki misale ana kata wasjud waqtarib kok Nabi urung tok kaifiyah sujud. Iku kan berarti perintah tanpa prosedur, tanpa protap. Kan gak mungkin pangeran kok ngutus sesuatu kemudian caranya belum diberikan. Paham ya? Ning gone Iqra ora ana wasjud waqtarib. Lho kira-kira artine wasjud ora salat lah gampangane napa? Mungkin gak ono perintah urung ono kaifiyah. Mboten kan berarti kaifiyah itu sudah ada. Mulane banyak ulama yang menduga tetap awalu suratin nazarat fil haqiqah iku Fatihah. Mergo wis dadi kesatuan dari cara salat. Mulane ning gone Nabi ketika Mi'raj, umpama Fatihah urung turun nak ngeten ketika Nabi Mi'raj ketika misalnya salat urung turun nak ngeten. Muhammad sholat, sholat itu nopo Gusti. Maca nopo mawon kan ngono. Tapi pertanyaannya itu ndak ada karena hadil kaifiyah sudah makrufah, cara ini sudah diketahui. Iki cara pikirane ulama iki. Maksudnya kalau mau cerita cara pikirane ulama iki. Segamane ngeten to. Cung-cung tamune kei dahar, nek santri sing pinter kan otomatis minum. Wis ora usah dibagas, mergo makruf napa? Aja kok santri cung kei mangan terus tamune sereten kabeh. Dari jenengan mangan toh. Nak ngomong sih jelas orang ana perintah apa? Minum. Ngawas. Lho kan akeh santri goblok nganti ngono. Cung pekno rokok, pekno rokok tok. Asbake cung, ya asbak tok. Bari koreke cung. Mesthine nak santri nalar kene njuk rokok ku yo. sak asbae, sak kopine, bila perlu sak jembung kopine. Ape ditakoki, nembe sumpegi. Lho cara aku dadi santri nang Hamdani kok njok rokok tak kaya rokok, kopi sak jembung. Nembe batu diamuk opo iki kok. Mergo nek santri lugu nggone sitok-sitok ya. Tok. Lho cung asbae, asbak tok. Korek le cung. Cek kurang mergo kopi, paham ya? Duh ribet. Ya, terus jadi kemungkinan terakhir walayaku tu antakun al-fatihah nasilat marotan walam ya, ini kalau waca muslim ya ambek ngentosi asar, saya wantan seprapat pun rungok nama apa nasi muslim pun itu bentuk ilmu tafsir saking Sayyid Muhammad ini kalau waca bentuk barokah hadisi kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tengbab al-iman alladhi yadkhulul jannah iman sing dadekno wong iku mlebu swarga. Tobok waca al-iman alladzi yudkhilul jannata. Berarti rujuke yudkhilu sing iso nglebokno apa iman al-jannata ing kula balik matur malih niki kitabe Ki Fauzan Sasan saking Mbah Hasyim Asy'ari. Dadi Mbah Ki Fauzan ape Bapak Mbah Aminah niku ngaose gak len napa? Mbah napa? Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari. Ya terus Mbah ge kalian Bapak berarti mun Mbah kan muslihan sih. Mbah le mun Mbah. Buyut ora ya. Mbah atau simbah, tereng buyut. Nabi kulo buyut. Nak kalian kulo buyut. Nggih itu. Mbah, nak kalian bapak, mbah. Terus niki makna saking Mbah Hasyim. Tapi ora dimaknani kok Hamdani yo makna iku. Niki maknane bahasa Arab. Mboten sing ngaji wong alim. Dadi ora jembrok. Wong Mbah Hasyim nyurati Mbah Fauzan nggih bahasa Arab. Kulo waca nggih. Kersane niki kan pondoke Mbah Fauzan riyen termasuk dia termasuk pengasuh teng mriki. Fauzan niku ben maksum. Sebenere buyut kula, dadi kula nipun generasi kepira. Kok nem napa pun, mun wakil lah. Kula wasi ya kersane entuk barokah sohe napa muslim. Kula terangno sekedhik tentang sohe muslim. Teng Sarang, pondok Sarang niku pelajaran MGS zaman kula ngantos sak mangke. Itu sing didamel niku sohe muslim mboten Bukhari. Iya Gus Akil muslim nggih. Dadi mboten Bukhari tapi napa? Mergi zaman Mbah Zubair, zaman Mbah Mat, zaman masaya Sarang, pikirane kelebihane sohe muslim niku wonten tartibul abwab. Nggih niku mansuh riyen baru nasih. Nggih, mansuh riyen baru nasih. Jadi misale ngaten iki. Kula niku nate ngapalno. Misale ngaten, babul wudu mimma masadunar. Ngono nggih, babul wudu mimma masadunar. Dadi dulu kalau orang megang gedang goreng, megang sate atau megang apa? Pokoknya yang kena api, itu wajib wudhu. Mergo api itu simbol neraka, wudhu itu simbol swarga. Jadi kalau orang-orang barokohan itu dunia sholatnya rasa. Mergo nyekel apa? Nyekel neraka. Paham ya? Jadi rian bar nyekel gedang goreng, api sholat ya? Wudhu. Bar nyekel sate ya? Wudhu. Itu sama dulu kalau misalnya babul wudhu, mema masadun. Orang-orang saya muslim biasa. Kau yang muslim biasa? Enggak sarah maksudnya, ada guys, sing muslim biasa gue lagi, babul wudhu mimma masadun nar ujik bab toharo ya, barbab iku terus ya pokoknya mulai saat ini nganti saat terusnya, kalau ngawas tapi Sayyid Muhammad separuh, ngawas muslim apa? Separuh, semoga asar bar, buatan bar, di terus no bar terus badan iku diurut no babu naskhil wudhu mimma masadun nar kemudian hukum iku dinasah. Yaitu Nabi nate megang sesuatu yang kena api, ternyata beliau sholat tidak wudhu. Nah itu kalau di Bukhari, babnya itu tidak urut. Karena Imam Bukhari mendahulukan hadis yang kualitasnya A, misalnya rawinya itu A. Kemudian hadis yang rawinya itu B, baru hadis yang rawinya C. Kalau Imam Muslim tidak mau tahu, beliau pakai mansuh dulu, baru nasih. Nah akhirnya kan nyun sewu kanggo hukum ku repot nak ngaji Bukhari langsung. Ane ada tema saya mulai dhisik nak ngaji Bukhari ku bar khatam muslim. Nah janto as-sahul kutub ba'dal Qur'an Bukhari dulu. Tapi nak tradisine ngaji ku muslim dulu baru Bukhari. Ya, dong ya. Dong tenan to. Mun ketemu Gus ya kalau golekno bab gampang. Ben pantes-pantes sih ngaji ini daerah wong alim ya melok ngalim pantes-pantes sih. Tasriyan wonten periode al wudu mimma masadun nar apa al wudu mimma masadun nar. Terus badhe niku dinasah ora usah wudu mimma masadun nar. Nah niku terus diulang-ulang. Nggih diulang-ulang di semua bab. Misale ngaten malih. Nggih crito sing rodok ya rodok jorok tapi barang hak wis diomongno wae. Ana sahabat misalnya Hamdani diceluk Nabi. Lha pas bojone rodok ayu pas karep ora ro. Celuk Nabi melayu. Aro'aita ya Rasulullah law anna rajulan ata imro'atahu walam yunzil. Dong ya maknanya, rasa diterjemah ya. Ya Rasulullah piye hukume wong ngumpuli bojone tapi ra nganti inzal. Cerdas sampeyan nang ngono. Ya. Pas iku Nabi ngendikan innamal ma minal ma. Pas iku Nabi ngendikan apa innamal ma? Ya cung nak ra inzal ya ra usah adus. Adus iku nak nganti inzal. Pas iku lho ya. Paham ya? Sehingga hukum pertama Islam sebelum dinasah niku ke jima nak ora nganti inzal. Tapi setelah itu Nabi ngendikan idzal taqa idza jalasa baina su'abi al-arba faqat wajabal ghuslu. Pokoke agres iltaqal khitan al-khitan ya faqat wajabal ghuslu. Ya nak cara fikih iltika apa? Khitanen. Lah iku ning muslim urut. Dadi mansuh sik lagi nasikh. Iki tak judono ning kitab iku sakil iki 100 widak iki tak contohno. Tak contohno sithik. Mboten iki mboten guyon iki. Niki nomor nak teng kitab niki 100 widak. Nak ning kitab murung beda cetakan kan beda. Ora di kitab. Lho tenan iki, engko foto dan ora percaya kowe ngurang arah keluar tuku gitu. Kowe misale di duit 10 juta saiki. Iku pikiran pertama tuku kitab penyeneng no bojo penyeneng awakmu dhewe. Muteke. Muteke. Nah, aku tuku kitab sik. Wis masyhur, takokno bojoku, takokno santriku. Wis paling seneng tuku. Mergo iso maca, jane seneng. Ora ra iso yo males yo. Kowe tau tuku buku fisika, roh wis bingung. Apa meneh buku matematika. Nek aku mek akeh sing tuku. Keseneng maca yo. Enak bebe. Maca komik ra? Ya iki tak waca ya ning nomor 101 juz 1. Babun naskhil ma minal ma wa wujubil husli bil tikail khitanen. Babun naskhil wudu mimma masadunar. Iki redaksine ya, tak waca ya. Gak usah seksi to iki, nek perlu seksi malah Hamdani tak kon waca kok wancane ra karu-karuan. Nak wani ra wae, Dan. Apa cukup aku? Percaya wae ya, engko difoto wae, difoto. 101. Juz siji cetakan DKI, mbon cetakan liyane ora paham. Babul wudu mimma masadun nar. Terus hadasana, terus Nabi ngendikan Zaid bin Sabit riwayatnya sami itu Rasul yaqul al wudu mimma masadun nar. Dadi wong wajib wudu ketika tersentuh sesuatu sing berbau napa? Api. Berarti wong rokokan wajib wudu, bar mangan sate wudu. Sing wudu se apa sing jima ra inzal se? Dan waduh, isen dan itu. Ya pertama riyan wonten periode al wudu mimma masadhun nar. Sebagian riwayat tawaddu mimma masad annar. Terus badhe niku Imam Muslim nyusuli babu naskhil wudu mimma masadhun nar. Terus anna Rasulullah akala katifasatin sumasalla walam ya tawaddu. Jadi Nabi nate dahar sate cara Jawa terus salat tanpa wudu. Nah niku nang muslim lu bape urut dimansuh riyen kemudian nase. Kadang sak halaman malah wong rawine mu sithik. Lah riyen innamal ma minal ma nggih ngaten. Iki hadise ra dilucu ni. Anabi Sa'id Al-Khudri anabi kharatu ma Rasulullah yaumal Isnin ila Quba hatta idza kunna fi Bani Salim wa qafa Rasulullah ala babi Idban. Sahabate jeneng Idban Hamdani lah cara iki. Fa saraha bi fa kharaja juru izarah. Dadi Nabi ge unik beb, dadi nape teng Quba saling liwati Umay Hamdani, "Dan, ayo berangkat." Dadi Nabi kaliyan Nabi Sa'id terus ngliwati Umay Hamdani misalnya, "Dan, ayo berangkat." Oh, iku majal-majal sarokan wis bar. Lho niki cerita iki jorok tapi iki ilmu. Lho tenan mboten guyon kula niki. Sampeyan tenanan mek aku guyon ujek bener aku guyon. No. Maksudnya ono kitabe, lha kowe tenanan tapi emosi tok ora ngaji apa-apa. Ya, jadi Nabi badhe teng Quba dino Senin. Bareng tok Bani Salim waqafa Rasulullah ala babi Idban. Ono semoco Udban mriki kitab Idban. Fasoroh bihi, soroh itu nyorohnya kasarannya bengok. Ban, ban. Fakoro jaya juru izara. Coro Jawa apa? Medel-medel kan? Sing manggil Nabi kan grogi, langsung melayu ya. Harong itu orang temerap. Raja jorok lho terus. Terus fakoro Rasulullah, ajalna rojul, lu cung sepurahnya cung aku gagu. Coro Jawa itu, jari Nabi cung sepurahnya gagu. Fakoro idban ya Rasulullah, aro'ay tarrojul, yok jilu ala imro'ati walam yumni. Madza alaikol asal innamal ma' minal ma'. Jadi pas itu Nabi jawab, nak ora inzal ya ora usah adus. Zaman itu loh, okay. Bagian redaksi riwayat An Narswa maro ala rojulim nan ansor fa arsalai fa khoro jawa roksu yaktur. Deng yo, yo jenenge sahabat itu Iban, Nabi pas badhe rawuh teng napa? Ya cara saiki apene menara terus ketemu apa? Omahe sahabat. Ha dong jamaah. Gue langsung melayu. Melayu kemungkinannya loro dan saking loyale mek Kanjeng Nabi sak uta bojone wis ora njer rapati iku. Misale kowe diundang kiai wis bojomu ayu nganten anyar, melayu pot-pot terus. Kiai ini. Delok kiai ini. Nak sing nyelok Kang Ali, Kang Ali. Nyelok dadan. Berarti koyo Kang iku jawabmu. Nah aku. Ya juri ya. Ya juri ya. Masa akal. Ya ya sauni-uni mudan. Dadi babun innamal ma minal ma. Ya tahu ana ngono terus dinasa babun nashil ma minal ma wa wujubil husli bil tiqail khitan. Lah iku nang muslim. Niku kelebihane iku sak sarai setengah halaman wis ketara Gus Akil nasah mulane Mbah Zubair terus Mbah Mat Sarang niku sedanten Mas Ayah gak ada adat niki sekaligus niki peringatan nggih kula suwun nak ngaos Bukhari nak iso bar khatam napa muslim mergo muslim niku urutane jelas badhe mansuh nembe napa nasah tapi nak kowe langsung ngaji Bukhari ora roh iku mansuh mbok go dalil go pidato pahpoh jebule man mansuh ora sak akeh sing nyangoni paham nggih. Jadi lama-lamanya Mas Sayeh itu tak lempin tertenan. Jadi kalau niku tambah tua, tambah alim, tambah kagum mbek Mas Sayeh Sarang. Mergo gawe urutan itu luar biasa. Iku nak urutan as-sahul kutub ba'da kitab bilai Bukhari, tapi neng taklim itu mesti muslim. Jadi rawak pepeh paling sahih Bukhari terus ngaji Bukhari sih buat ngawasin nama muslim riya ini sanat-sanat kita ngoten dan memang ternyata hikmah ini kita bawa riya ini Nabi ngendikan Iban langsung melayu ya juru apa isar Nabi waku sepurane jeng nyusoni kuwe tapi kula dereng inzal Nabi lah sepundi nih kok abade teng masjid wis ora apa-apa lah ngono ta pasti kan memang mau ke Kuba terus gang beberapa hari selang hukum itu di nasa dong ya nah itu di antara min fadhaili muslim to majza sahih muslim iku nerangno nasah napa mansuh. Ya engko nak ra duwe kitabe iku lho nganggo serserane Hamdan. Ya dan ya bendi kegiatan orang umum notok. Protokol apa? Sehat. Mau umum nomor kudu amuk mbek dokter Nof awas nak umum. Ribet ya. Ya jelas gini iki dan itu di semua bab kelebihannya muslim itu di semua bab di bab wudu, bab salat, bab sholat sendiri di sini yo kenalan. Jadi misalnya kalau jajar Habib Muhammad sanging putih, kalau sanging beri kemauan ini kenalan. Ya sholat abek sholat iku. Jadi yo iya jadinya semua makmum Nabi dari berbagai penjuru daerah. Baru dinasah waku muli lekonitin rawol enak sholat itu ngomong. Jadi dia nak sholat nomor rem. Ya tahu periode ini ku ya tahu. Terus ono ayat waku muli lahi konitin. Ya kabeh ku ono proses. Iki wong ngawal Islam ora ati gelem proses. Ya semono jenenge donya ya kabeh ku ya. Nang ngarak ora karuan elek. Iku riyen ya ora langsung diharamno ya ono proses. Ya ono proses. Ana ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaron. Iku riyen dicek diitung nikmat. Jo ngeling lah nikmat akeh kurma, akeh anggur. Lumayan kena mbok go tattakhizuna minhu sakaron rumah aja nanggung ngalekno utang sithik-sithik sakaron ngombe terus gleleng sithik terus suwe-suwe dinasa inamal khomru wal dadi kabeh ku yo ono prosese ngaji muak suwe aku lek ngandel sik lho ora usah ora usah yo dadi pertama-pertama iku yo ono ayat iku suwe-suwe terus pangeran tengah-tengah piye hukume khomer ya ono manfaate iku nglalekno utang, tapi ono mador. Jadi pangeran jawab jujur kul fihi ma ismung. Tapi wa manafi apa? Kul fihi ma tapi wa manafi ulin. Nah, tapi wa ismuhuma akbaru min. Jadi jawab iku cek ngeper. Ya iku jeng ya ngono ya sapi ya. Lumayan cok ngelalek utang, tapi yo luwih parah kan, utek kempes error malah buban ini malah nambah ya. Terus diharamno albatta, albatta itu secara pas di ini gane ayat innamal khamru, woi ku kancane setan, wes lah itu total. Ya itu sih masalah sholat ya dekat. Diharam mak mau dekat apa sholat saja. Jadi itu kabe itu proses, itu nunjuk no benernya kiai-kiai pesantren, nak bina masyarakat itu no proses. Wong salate urung bener kok sing bener sofisik. Lah ya syarat rukune urung urung tertib, sing ditertibno. Ya mestine urutane kan tertibno, kemampuan syarat rukun. Kuwi sing napa? Pokok. Lah misale sofe bener terus syarat rukune kak. Lah iku ning muslim ku urut lagi balik neh kelebihane napa? Muslim. Dadi kok misale khamr hukume ngene-ngene. Awal sholat hukumnya ngene-ngene iku bener. Ya, dan iku ora nganti beda kuras, beda halaman, kadang sak halaman. Ya contoh niki, terus niki cerita kena apa kula milih napa? Sohe napa? Muslim. Pun kula terusno wis kadung. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yubaiduni minan ngamal sing markno swarga ngedono sangka neraka. Jabe Nabi tak buduwa halatu siriku bisean waktu kimu sholat waktu tisakat wata silu darohimika. Jadi sementing gue iku nopo nyembah pangeran lakoni sholat zakat keluarga iku jauh wata silu darohimika. Di silaturahim penting. Terus disejajar nopo rukun Islam. Ketika Nabi ngendikan rukun Islam hukum sosial disebut wata silu. Di Nabi ku luar biasa bebas nopo silaturahim. Ketika cerita rukun Islam, satu-satunya hukum sosial yang dibakasi apa? Silaturahim. Ini jelas. Tak buduwa latu siriku bisean, watu kimu sholat, watu tiya zakat, watasilu darohim. Itu kan dari semua rukun Islam, sing diseling, coro Jawa, sing diselip no. Sosial itu namung apa? Piye-piye misalnya kue sholat, nganti keluargamu sholat, mergo sing sholat ngalai dolan ning wong fasik. Keluargamu ora seneng ngaji, baru kaya seneng ngaji, mergo sing sholat ngalai gelem. Ngaji. Lah nek sing saleh kuku mau luhur mulang gak gelem ngalahi gak gelem. Ya kok kowe ngene lho, ora tak kalahi mulang ning kene, ora ngaji potongan-potongan ngene. Ya ora ngenyek ku fakta ngono. Dadi tetep wong saleh ku ngalahi. Mergo di antara hukum sosial sing disebut Allah bareng mbek rukun Islam niku wa tasilu darahim. Terus kala Rasulullah terus intamas sakabi bima umira bi dakhalal jannah. Iku mbok lakoni iku mlebu napa? Terus bagian riwayat wong desa niku malah muni ngene walladzi nafsi biyadi la azitu ala hada syai'an abadan wala angkusu minhu. Mbon ngono lakoni pas Nabi. Ya mulane kaya kula niku model mbeduwi, salat fardu ya pas. Ramadan ya. Mak kowe-kowe kan gaya, Ramadan jek sunat, salat semerdu jek sunat. Nggo nambeli sing bercak-bercak sah lah iku ya apik. Tapi ojo keseringan, nak keseringan suwe-suwe iku ribet. Mergo mbok sangka wajib. Nah, misalnya ana wong kafir pe masuk Islam. Delah sing diteliti wong soleh. Duha 8 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Qobliyah asar 4 rakaat. Wah, waduh, kok berleren. Bareng ape masuk Islam diteliti Islam pas. Apa Islam pas? Bar subuh ya ora ono ngarepe. Duhur ya ora ono ngarepe ora ono grine kan koyo enteng apa ya menane Islam iku ya luas wong ojo ngrasa saleh iku segala-galane ya ojo kok kadang-kadang iku berat ya, misalnya supir rental terus dinteni tak salat sedilo jebule qobliyah sik bar qobliyah ajek bak dia bar iku maca khisib nasor bar sik nah, ya mulane si bedui iki dari awal wis ngenyang mek Kanjeng Nabi tenan lho Nabi niku tok lho butuh kalau tambahi, jadi kenyang ya penting. Jadi zaman Kanjeng Nabi sugeng wis dinyang ya, pas loh Nabi Allah, pas. Nah, terus, tapi Nabi jape mansar rohu ayang zuro ila rojulin min ahlil jannah fal yang zur ilah. Tapi nak kepengen roh wong ahli swargo ya wong iki, sing pas ya. Ya tapi kita cerita itu wong deso, jadi perilaku ngene ku deso, serap apa wong deso, tengok mlebu apa? Swargo. Terus kelebihane rawi iki Itu cerita rawi. Kemudian diulang lagi oleh Imam Muslim karena tadi enggak ada namanya. Benar-benar apa? Terus diulang lagi An-Nabi Soleh, An-Nabi Soleh, terus An-Jabir Qol Nu'man bin Kaukol. Yang tadi Rojulun min Ahlil Badiyah, hanya disebut Rojulun min Ahlil apa? Badiyah. Saya ini disebut no jenenge, jenenge Nu'man bin Kaukol. Itu kelebihannya rawi diulang-ulang. Jadi tadi enggak ada namanya, sekarang ada namanya. Dibalennya An-Jabir anna rojulan sa'ala Rasulullah faqala aro'aita. Jadi redaksinya tadi kan akhbirni atau dulani. Sekarang pakai redaksi yang lebih sopan, aro'aita. Coro jenengan sepudi, ya itu terus sudah lebih beretika. Kalau misalnya sopan kiai, ih kula warai ngaji. Itu kan kurang sopan, kan lebih sopan. I umpami kula nyuwun ngaji. Jadi makanya itu lebih sopan, sudah pakai kata apa? Aro'aita. Coro jenengan sepudi, rai-rai kaya kula ini saya ini sudi, saya ini buak tapi kan maksudnya ini rawi diulang-ulangi dari pertama langsung selonang-selonang muni dulani atau akhbirni paham ya sesuai rawi di etika arah itu cara Jawa ngerti ini aku ya ngapun dan cara aku lo terseh dari ngawas jenengan sudi dan aku pun wanen pun meh mati ya apa-apa ngaji ura ada batas sih maksudnya aku sesok mati ngaji ura apa-apa nah itu lebih beretika arah itu apa di, ini kelebihannya rawi-rawi diulang. Nah, kita tidak tahu pasti redaksi zaman itu apa, tapi kata banyak ulama, ikhtilafur riwayat, varian riwayat itu menambah ilmu tersendiri. Karena aro'aita itu sudah jelas berperadaban. Kenapa? Kan peradaban kan aro'aita kata. Jadi orang langsung, kenapa ke sedulani, atau akhbirni, tapi apa? Aro'aita. Bagi Al-Fatihah. Puan di semua roke. Oh, sokil. Kau buat ini mata karoro nusuluh nih, leres. Ya benar dan, benar. Nanti kangen lihat nanti juga. Macam-macam Maroke pun Islamnya tenanan. Ia jajar Rosman dulu jajar. Ia mau Maroke. Apa jajar Kang Jamil? Maroke. Sebab kau dah jajar. Fatrimil. Orang melok KKB tu kan. Dokter. Ya wis ngono. Tadi kangen liku ya sing tak percaya. Mata karoro nusuluh. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim matakarrara nuzulu. Utawi iki bab nerangno ayat utawa surat sing takarrara. Kang bolak-balik apa nuzuluhu apa turune mah. Te turune mboten pisan tapi diulang-ulang. Terus wonten beberapa surat sing beberapa kali napa? Turun, mengulang maksudnya. Zakaro nyebut sopo jamaatun sekelompok minal ulama isa yang pro-pro ulama al-mutaqaddimin kang disik-disik wal-mutaakhirin nan sing guri-guri. Nyebut anna minal Qur'ani sak temene iku setengah sanggeng Qur'an ma ono perkoro takaroro kang bola-bali apa nuzulu turune mah. Ada beberapa surat atau ayat sing turune berulang-ulang. Walidhalika e walitakarurin nuzul hikamun utawa ana pira-pira hikmah. Minhal setengah sanging hikam atas kiru teng ngelingno wal mauidhatul lan nasihati. Wa minhal lan setengah sanging hikam wujudul muktadi te wujute sing natrapi. Memang ada hal lain yang dadekno layak turun malih. Wa minha wa minal hikam idharu fadlin.